pernah ada tujuan. Membelah malam mendung yang selalu datang, ku dekat erat, pandang senyummu dengan sorot mata yang baris kata-kata putus asa. Sebentar lagi hujan, 2 buku teori kau pinjamkan aku. Tebal tidak berdebu, ku baca selalu. Sampai kita jumpa, jalan berdampingan tak pernah ada tujuan. Membelah malam mendung yang selalu datang, ku dekat erat, pandang senyummu dengan sorot mata yang baris kata-kata.